apakah yang dimaksud dengan nikah batin? Adakah dalam syariat Islam? Jazakallahu khairan. Nikah batin. Baru dengar saya kalimat nikah batin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tidak seperti aliran yang sesat yang menyatakan bahwasanya Quran itu ada makna zahir, ada makna batin. Demikian pula ibadah, ada ibadah zahir, kemudian ada ibadah batin. Dalam artian, dia melakukannya sholat, tapi tidak pakai berdiri, turun, dan sebagainya. Hanya di batinnya saja. Ini barakallahu fikum, perkara yang muhdas, perkara yang baru diada-adakan oleh mereka, yang sesungguhnya tidak ada dalam syariat, kecuali masalah iman di dalam batin, yang berwujud perbuatan ibadah, amal saleh seperti salat, puasa, haji, sedekah ila akhirih, sehingga apa yang di batin adalah keyakinan dan keimanannya yang mendorong dia untuk beramal dengan ibadah-ibadah tadi. Barakallahu fikum. Jadi kalaupun bisa dikatakan ibadah batin, ya keimanan, kecintaan kepada Allah dan seterusnya. Tetapi kalau nikah secara batin, apa yang dimaksud Allah Ta'ala, saya tidak tahu.